Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Storm, Enando Color, Eva Salicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Gimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo rica. Korang baking lagu suka-suka. Kalau sedot kangkong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi goreng keliling dan santai suam meneliti. Kang goreng tawar beca, korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebe angsa, masak di kuali. Mama dapa mangsa, biar masih kecil. Jangan pakai bati, mama paling suka dapat anjing kacili. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kacili gua. Ada Weris ini. Bagaimana dang? Senang, ada anjing kecil gua. Oh. ini ada anjing kecil.